Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baiklah, pendengar Radio Dawah Salafiyah, untuk waktu sekarang ini insyaallah akan kita mulai untuk kajian taklim Kitab Tauhid yang biasanya disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sofyan. Dan juga nanti akan dilanjutkan setelah kajian dengan tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan ke Radio Dakwah Salafiyah. Untuk mulai, kita akan mulaikan kajian bersama Ustaz Abdullah Sofyan untuk bulan 4, misalkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali kajian Kitab Tauhid, masuk pada bab yang baru, bab qaulillahi ta'ala falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka berdua, yakni kepada suami istri, seorang anak yang sehat, ya, seorang anak yang selamat kelahirannya, ja'ala lahu syuraka'a, maka mereka kemudian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, fima atahuma, pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, yaitu seorang anak. Fata'alallahu amma yushrikun, maka maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-A'raf ayat ke-190. Baik. Ayat ini berbicara tentang bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau salah satu bentuk perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang biasa terjadi di zaman jahiliyah, ya, dan sampai hari ini masih terjadi pada mereka yang dikaruniai seorang anak, ya, dan anak itu lahir dalam keadaan sehat walafiat, ya. Lalu Allah yang telah memberikan nikmat tersebut, namun mereka persekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Mereka persekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nikmat tersebut, ya. Jadi ini kebanyakan terjadi pada sepasang suami istri, ya, atau orang tua yang dianugerahkan nikmat berupa seorang anak yang lahir dalam keadaan selamat. dalam keadaan sehat. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun justru mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ketika lahir anak mereka. Bagaimana bentuk menyekutukan Allah? Disebutkan oleh para ulama ya, bentuk-bentuknya. Di antaranya, bentuk yang pertama, mereka meyakini bahwa anak yang lahir dalam keadaan sehat tersebut adalah pemberian dari selain Allah. Adalah pemberian dari selain Allah. Baik. Seperti mereka meyakini ini pemberian wali fulan, ya, atau sesembahan-sesembahan mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah syirkul akbar, ya, syirik besar, ya, sebab mereka menyandarkan penciptaan itu pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik dalam rububiyah, ya, keyakinan kita, keyakinan seorang muslim hanya Allah yang mencipta. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang mencipta, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia meyakini Allah yang menciptakan, tapi dia yakini keselamatan anak itu, ya, lahir dalam kondisi yang selamat, sehat, ya, itu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga syirik besar. Ini syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, mereka menyandarkan selamatnya anak yang lahir tersebut kepada para dokter misalkan, atau kepada para bidan, ya, karena kehebatan mereka, kemampuan mereka, ya, kemahiran mereka di dalam membantu sebuah persalinan. Lalu mereka sandarkan, oh anak ini selamat karena dokternya pintar. Anak ini selamat karena bidannya sudah berpengalaman, dan seterusnya. Ya. Mereka tidak sandarkan nikmat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk dalam kategori menyandarkan nikmat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita bahas, ya, sebelumnya, pada bab-bab sebelumnya, ini bisa masuk kategori syirik besar, juga syirik kecil. Iya. Syirik besar, kalau mereka menganggap bahwa makhluk itu yang menyelamatkan, bukan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Tetapi, kalau mereka yakini itu hanya sebagai sebab, ya, dan itu merupakan sebab yang waqi, yang benar-benar terjadi, maka itu termasuk asyirkul asgar. Ya. Itu termasuk syirik asgar. Ketika mereka menyandarkan nikmat itu kepada makhluk dalam keadaan mereka melupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat tersebut. Baik. Bentuk yang lain, iya, mereka yang menyekutukan Allah dengan kecintaan yang berlebihan kepada anak-anak mereka sampai melalaikan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini seperti peringatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Hakikatnya, harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, adalah cobaan bagi kalian. Nikmat harta yang Allah anugerahkan kepada kalian dan nikmat anak-anak itu adalah cobaan bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi apabila seorang terlalaikan dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kecintaannya kepada anak-anaknya, ya, maka ini termasuk perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Barangkali bisa kita berikan contoh karena ingin menyenangkan anaknya. Iya. Lalu dia memberikan apa saja yang diinginkan anaknya walaupun bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan kepada makhluk sampai melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau menuruti kehendak anaknya, ya, sampai melalaikan dia dari sholat berjamaah misalkan, ya, dan seterusnya, ya, melalaikan dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Bentuk yang lain, ya, kesyirikan di dalam masalah ini, yaitu apabila di dalam hati seseorang kecintaannya kepada anak-anaknya dengan kadar yang sama seperti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau lebih besar kecintaannya, ya, dibanding kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya adalah syirkul akbar, ya. Kalau yang sebelumnya adalah syirkul asgar, ya, yaitu karena cinta kepada anak-anak, bukan berarti dia melebihi cintanya kepada anak-anak dari cintanya kepada Allah. Cuman karena terlalu cinta, terlalu sayang, sampai pada akhirnya melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah. Ini syirik kecil. Bentuk yang keempat ini, kalau di dalam hatinya memang dia lebih cinta anak-anaknya, atau sama kadar kecintaannya kepada anak-anaknya dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirkul akbar sebagaimana telah pernah kita bahas di dalam bab, ya, penjelasan tentang syirik di dalam mahabbah, ya, syirik dalam masalah kecintaan. Ya. Baik. Bentuk yang kelima, ya, termasuk, ya, kesyirikan dalam kecintaan seseorang kepada anak-anaknya adalah memberikan nama, ya, memberikan nama mereka, kepada mereka dalam bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan yang terjadi di dalam permasalahan ini, ya. Orang tua yang memberikan nama kepada anak-anaknya dengan nama yang di situ terkandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Beliau adalah Al-Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Qurtubi Al-Andalusi. Al-Qurtubi, ini nama kota Cordoba atau Cordova. Nama kota dahulu di Spanyol, tadi Eropa, yang dulu merupakan salah satu pusat pemerintahan Islam dan pusat ilmu, sehingga dari sana melahirkan para ulama besar, di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm. Namun saat ini kota tersebut tinggal kenangan, ya, karena pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap seluruh umat Islam. Ya. Seluruh umat Islam yang hidup di kota tersebut, ya, dan di Spanyol pada umumnya, itu dibantai, ya, dihabisi semuanya tanpa ada tersisa. Ya. Yang tersisa itu kemudian lari. Ya. Padahal dahulu telah melahirkan ulama-ulama besar, di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, yang meninggal pada tahun 456 Hijriah. Meninggal pada tahun 456 Hijriah. Baik. Beliau berkata, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Ulama seluruhnya sepakat akan haramnya setiap nama yang terkandung di dalamnya penghambaan kepada selain Allah. Ka'abdil Amr wa Abdil Ka'bah. Seperti Abdu Amr, hambanya Amr. Atau Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Wa ma asybaha dzalik. Dan yang semisal dengannya, ya, seperti orang-orang Syiah menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Husain atau Abdul Khumaini, ya, atau orang-orang musyrikin dahulu menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Syams, hamba matahari, ya, Abdul Manaf, hambanya Manaf, dan seterusnya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ulama seluruhnya sepakat penamaan seperti itu haram. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung penghambaan kepada selain Allah. Ini asyirkul asghar kalau mereka tidak bermaksud dengan hati. Tetapi kalau mereka bermaksud dengan hati, ya, bahwasannya si anak ini memang penyembah Husain misalkan, seperti yang diyakini orang-orang Syiah, maka ini syirik besar. Ya, asyirkul akbar. Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi ulama sepakat bahwa hal itu diharamkan. Hasya Abdul Muttalib. Kata Ibn Hazm, kecuali ulama berbeda pendapat tentang penamaan Abdul Muttalib. Ya, hambanya Muttalib. Hambanya Muttalib. Ini ulama berbeda pendapat. Dasar perbedaan pendapat ulama tersebut, karena penamaan Abdul Muttalib ya, terhadap kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya bukan maksudnya penghambaan kepada Abdul Muttalib. Maksudnya hanya dia adalah budak. Ya, karena secara bahasa abdun hamba itu sama dengan budak. Karena dahulu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikira budak. Ya, ketika datang dari satu perjalanan, lalu kulitnya jadi hitam, ya, karena panas. Ya. Nah, dia berjalan sama Muttalib, ya, pamannya Al-Muttalib. Sehingga orang-orang mengira ini adalah budak. Ya, padahal dia adalah ponakannya. Lalu mereka namakan dengan Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Ya. Dan mereka tahu dia bukan budak. Ya, pada akhirnya mereka tahu dia bukan budak, ya, sehingga dia menjadi pemimpin orang-orang Quraisy di zamannya. Baik. Dan juga karena ada hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah seorang nabi, tidak dusta. Dan aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Ya, maksudnya cucu beliau. Ya, cucu Abdul Muttalib. Iya. Nah, Abdul Muttalib adalah pemimpin orang-orang Quraisy, ya, yang disegani di zamannya. Iya. Ini dasar, ya, perbedaan pendapat para ulama, ya, sehingga sebagian membolehkan, sebagian melarang. Namun yang benar, hal ini juga terlarang. Hal ini juga terlarang. Sebab Nabi SAW mengatakan Abdul Muttalib cuma sebagai pengabaran, bukan menunjukkan kebolehannya. Bukan menunjukkan kebolehannya. Ya. Buktinya, juga dalam riwayat Bukhari, dari Jubair bin Mut'im, Nabi SAW pernah bersabda, innama banu Hashim wa banu Abdi Manaf syai'un wahid. Sesungguhnya, Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf adalah satu. Iya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abdul Manaf. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan nama tersebut, cuman sebagai pengabaran. Ya. Sebagai pengabaran bahwa ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah cucunya Abdul Muttalib yang sesuai dengan kenyataan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama orang lain, tentunya tidak akan diketahui. Ya. Maka di sini cuma sebagai pengabaran. Bukan dalil sebagai pembolehan nama tersebut. Bukan dalil sebagai pembolehan nama tersebut. Ya. Dan juga, sebagaimana telah kita sebutkan, karena maksud dari Abdul Muttalib itu bukan penghambaan kepada Muttalib. Tapi maksudnya budak dia. budaknya Al-Muttalib. Jadi sama saja. Walaupun nama Abdul Muttalib itu tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Ya. Tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Baik. Jadi nama-nama yang sifatnya terdapat penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu diharamkan di dalam Islam. Dan inilah yang beliau maksudkan pembahasannya di dalam bab ini. Ya. Yakni tidak bolehnya menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala baik dalam ucapan maupun perbuatan. Termasuk di dalam ucapan adalah dengan menamakan anak dengan penamaan yang di situ terkandung peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, beliau berkata, wa an ibn Abbasin fil ayah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang ayat ini. Namun sanadnya dhaif, ya, hadis ini dhaif. Insyaallah taala tapi kita bacakan. Qala, kata Abdullah bin Abbas, lamma taghasyaha Adam hamalat. Ketika Nabi Adam alaihi salam itu berhubungan dengan istrinya Hawa, maka dia pun hamil. Fa'atahuma iblis. Maka iblis pun mendatangi mereka berdua. Faqala, lalu iblis mengatakan, inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah. Sesungguhnya akulah yang telah menyebabkan kalian dahulu keluar dari surga. Iblis datang mengaku, sayalah orangnya. Taib. Lituti latuti'anni aw laja'alanna lahu qarnai'il. Kata iblis, kalian sekarang mau taat kepadaku atau benar-benar akan aku jadikan ya anak yang dikandung oleh Hawa itu memiliki dua tanduk iyil, dua tanduk seperti tanduk rusa. Fayakhruju min batnika fayashukkuhu. Maka kalau dia keluar dari perutmu, dia akan merobek perutmu. Wala af'alanna, benar-benar itu akan aku lakukan, kata iblis. Yukhawwifuhuma, dia menakut-nakuti Adam dan Hawa. Sammiyahu Abdul Harith. Apa tujuannya? Ya. Kata iblis, namakan dia dengan Abdul Harith. Al-Harith itu adalah nama syaitan. Sehingga dia perintahkan untuk menamakan Abdul Harith. Bukan Abdullah, bukan hamba Allah, tapi hamba syaitan. Fa'abaya ayuti'ahu. Tetapi Adam dan Hawa tidak mau menaatinya. Fakharaja mayyitan. Lalu dia melahirkan anak itu dalam keadaan meninggal. Thumma hamalat. Kemudian suatu ketika Hawa ini hamil lagi. Fa'atahuma fadhakara lahuma. Lalu iblis datang lagi dan menakut-nakuti lagi, ya, seperti sebelumnya. Fa'adrakahuma hubbul walad. Lalu tiba-tiba muncul ya, kecintaan pada Adam dan Hawa pada anak mereka. Fasammayahu Abdul Harith. Pada akhirnya mereka berdua menamakan anaknya dengan Abdul Harith. Fadhalika qawluhu ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Mereka berdua menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu pada apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, yaitu anak yang lahir dalam keadaan selamat. Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Ya. Namun riwayat ini dhaif. Ya. Walahu bi sanadin sahihan Qatadah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Qatadah. Qala syuraka'u fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Maksudnya di sini menyekutukan Allah dalam ketaatan bukan dalam ibadah. Bukan dalam ibadah, ya, dan telah kita jelaskan di dalam syirik pada ketaatan itu ada perincian. Ada yang sampai pada syirik besar dan ada yang sampai pada syirik kecil. Ya, syirik besar kalau mereka meyakini bahwa yang mereka taati itu telah tahu, ya, mereka tahu yang mereka taati itu telah merubah syariat Allah, lalu mereka mentaatinya dan mereka yakini apa yang diharamkan padahal Allah halalkan itu haram dan sebaliknya, maka ini syirik besar. Kalau mereka masih meyakini sebenarnya yang mereka ikuti itu salah, yang mereka taati itu salah, hanya karena hawa nafsu atau rasa takut dan sebagainya, maka ini adalah asyirkul asgar. Baik. Walahu bisanadin sahihan Mujahid. Juga kata beliau al-muallif rahimahullah, dan juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Mujahid, min qawlihi la in ataina salihah. Ya. Yani tentang firman Allah, apabila kami telah menganugerahkan kepada mereka anak yang saleh. Qala ashfaqa alla yakuna insana. Mereka berdua khawatir jangan sampai janin ini bukan lahir sebagai manusia. Yani seperti yang dikatakan iblis, dia akan jadikan tanduk seperti tanduk rusa. Wa dzakara ma'nahu anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Dan disebutkan maknanya, ya, makna hadis ini atau asar ini, sebab turunnya ayat seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan dan Sa'id dan dari selain keduanya. Ya. Ini tafsir-tafsir ini disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau dan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Baik. Hanya saja perkataan beliau wa dzakara ma'nahu anil Hasan, dan disebutkan makna yang semisalnya dari Al-Hasan, itu tidak tepat. Ya, sebab Al-Hasan juga berpendapat bahwasannya afar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya, ya, dari Qatadah dan dari Mujahid, kalau yang mereka maksudkan itu adalah Nabi Adam alaihissalam yang disebutkan dalam ayat ini sebagai orang yang menyekutukan Allah, ya, pada pemberian Allah kepada mereka, yaitu pemberian anak yang sehat, maka ini adalah kisah yang palsu, ya, dusta, ya. Ini maksudnya dari kedustaan para perawi-perawi, ya, perawi-perawi yang menyandarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, ya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hazm, juga oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau, juga Al-Syeikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam Al-Qawl Al-Mufid menyebutkan sampai 7 sisi, ya, 7 sisi bahwasannya kisah ini dusta, ya, tidak bisa disandarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Iya. Di antaranya beliau mengatakan bahwa para nabi itu maksum, para nabi itu maksum, ya, terjaga dari dosa-dosa besar, apalagi sampai kesyirikan, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, intinya, kisah ini palsu, ya, kisah ini dusta. Yang benar, ayat ini tentang orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin. Sehingga pada akhir ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'ala Allahu amma yushrikun. Ya, fata'ala Allahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Yushrikun, mereka banyak. Yani orang-orang musyrikin. Ya, bukan yushrikani, bukan Adam dan Hawa. Ya. Jadi kisah ini benar, kisah apabila yang dimaksud dalam ayat ini adalah Adam dan Hawa itu tidak benar, tapi yang dimaksudkan adalah orang-orang musyrikin. Ya. Di mana mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala pada pemberian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ya, bentuk-bentuk kesyirikan mereka, ya, pada karunia Allah subhanahu wa ta'ala berupa anak-anak yang saleh. Taib. Pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari bab ini, yang pertama, diharamkannya menamakan anak atau menamakan diri sendiri atau orang lain dengan nama-nama yang di situ mengandung penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, seperti Abdul Ka'bah, Abdul Rasul, Abdul Husain dan yang semisalnya. Taib. Pelajaran yang kedua, bahwasannya kesyirikan itu bisa saja terjadi walaupun hanya dalam sebuah penamaan, dan walaupun mereka tidak bermaksud menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bermaksud, maka ini syirik besar. Kalau mereka tidak bermaksud, ini adalah syirik kecil. Tapi itu tetap syirik walaupun mereka tidak bermaksud. Iya. Baik. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari ayat ini, bahwasannya pemberian Allah berupa seorang anak yang lahir dalam keadaan sehat, selamat, tidak kurang satu apapun, adalah bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba yang wajib disyukuri. Pelajaran yang lain, bahwasannya termasuk bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah berupa seorang anak adalah dengan menamakan dia dengan nama-nama yang terkandung penghambaan kepada Allah. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul asma'il Allah Abdullah." Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah, hamba Allah. Kemudian Abdurrahman, hamba Allah yang penyayang. Abdurrahim, Abdurrazzaq, Abdul Muhsin, dan seterusnya. Ini termasuk bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu bentuk perbuatan syirik atau salah satu sebab yang bisa mengantarkan manusia pada kesyirikan, yaitu dalam masalah syukur terhadap pemberian, yarhamukallah, pemberian seorang anak yang lahir dalam keadaan sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan bentuk-bentuk kesyirikannya, di antaranya yang ingin ditekankan di dalam bab ini adalah menamakan anak tersebut dengan satu nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bagaimana hukumnya perempuan memakai pakaian yang ketat atau press? Dan bagaimana hukumnya seorang penjahit yang melayani pakaian perempuan sedangkan permintaannya yang ketat-ketat? Baik. Memakai pakaian ketat, baik oleh laki-laki maupun wanita, itu terlarang. Yakni pakaian yang mensifatkan auratnya. Sebab perintah syariat untuk menutup aurat itu juga mencakup menutup bentuknya, bentuk aurat tersebut. Karena bentuk aurat ini tidak diragukan lagi termasuk hal yang bisa menjadi fitnah, bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Bentuk aurat wanita tidak diragukan lagi, hal itu bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Dan ini masuk di dalam makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sinfani min ahli an-nari lam arahuma." Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Di antaranya nisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini masuk di dalam makna tersebut sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Wanita-wanita yang berpakaian ketat masuk di dalam makna tersebut, yaitu makna berpakaian tapi telanjang, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk penghuni neraka. Iya. Adapun bagi seorang penjahit, kalau dia tidak tahu atau ada kemungkinan bahwasannya pakaian ini tidak digunakan untuk mempertontonkan auratnya, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Tetapi kalau ada qarinah yang jelas, ada tanda-tanda yang jelas bahwasannya wanita ini ingin dijahitkan pakaian yang ketat untuk dia pergunakan di depan atau bersama selain suaminya atau selain mahramnya, maka tidak boleh. Sebab ini termasuk bentuk ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong di dalam dosa. Termasuk bentuk tolong menolong dalam dosa. Iya. Tetapi kalau misalkan pakaian ini hanya digunakan di depan suaminya, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Taib. Apakah boleh mengambil laba tanah dari jualan tanah? Seperti menjualkan tanah orang lain yang tadinya 1 juta dijual lagi menjadi 2 juta. Kalau sifatnya seperti maklar, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala, seperti telah kita jelaskan. Tetapi kalau dia orang yang sudah digaji, maka tidak boleh dia naikkan harga tanah tersebut kecuali atas persetujuan pemilik tanah. Iya. Dan seluruh hasilnya harus diserahkan kepada pemilik tanah tersebut. Ini kalau dia digaji atau telah ditentukan upahnya dari penjualan tersebut. Iya. Tapi kalau dia sifatnya seperti maklar, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Bagaimana pandangan syariat terhadap perlombaan burung yang berkicau, di mana setiap lomba membayar pendaftaran 50.000, kemudian pemenangnya akan mendapatkan hadiah dari panitia berupa uang dan sertifikat berdasarkan keputusan dewan juri. Ini termasuk judi. Ini termasuk judi. Yaitu mereka menyerahkan uang 50.000 dan belum pasti apakah bisa untung atau rugi. Inilah hakikat judi. Judi itu kita sudah mengeluarkan sejumlah ongkos, tapi belum pasti menang atau kalah. Iya. Untung atau rugi. Ini judi. Iya. Walaupun ditambah dengan perlombaan burung dan sebagainya. Dan perlombaan ini perlombaan yang tidak ada manfaat. Iya. Hanya menghabiskan waktu. Iya. Padahal masih banyak hal-hal yang jauh lebih bermanfaat untuk kita lakukan. Iya. Taib. Maka harusnya dihindari. Bagaimana dengan yang mengolok-olok pria berjenggot dan celana ngatung dan wanita bercadar? Ini sudah kita jelaskan. Kalau dia mengolok-olok itu karena amalan syariat yang dia kerjakan, maka ini bentuk kekafiran. Masuk dalam makna ayat tersebut. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau orang yang memperolok-olok itu tahu apa yang dia amalkan itu adalah bagian dari syariat. Ya, misalkan seorang sudah tahu jenggot itu sunnah atau petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia masih memperolok-olok, maka ini adalah bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau yang diolok-olok itu hanya karena masalah duniawi, maka ini termasuk dosa besar, ya, yakni termasuk dosa kezaliman terhadap saudaranya sesama muslim, tidak sampai pada derajat kekafiran. Baik. Apakah penyakit ayan berasal dari setan atau jin, dan bagaimana mencegahnya dan mengobatinya? Semua penyakit bisa saja, semua penyakit bisa saja dari gangguan syaitan atau jin. Cara mengobatinya adalah dengan doa kepada Allah atau dengan diruqyah, yang membacakan Al-Quranul Karim dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tidak dilarang untuk melakukan pengobatan-pengobatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, seperti datang kepada dokter yang memang ahli di bidangnya, ya, dan berobat kepadanya. Adapun datang kepada dukun, maka ini diharamkan di dalam syariat. Baik. Apakah berdosa apabila seorang wanita membaca Al-Quran atau salawatan dengan suara harus pakai speaker dan terdengar kemana-mana dari dayah luhur? Pertama, mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran atau salawat atau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bertentangan dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabb kalian dengan merendah diri dan dengan suara yang lirih, pelan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Jadi, orang-orang yang mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Quran, berzikir atau berdoa itu melampaui batas. Juga firman Allah, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Dan berzikirlah kepada Rabbmu dalam dirimu, dalam keadaan merendahkan diri dan takut kepada Allah, "wa dunal jahri minal qaul." Dan jangan mengeraskan suara. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Abu Musa, "Kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin faja'ala an-nasu yajharuna bit-takbir." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, lalu kemudian para sahabat itu berzikir, bertakbir dengan keras. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka, "Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum." Wahai manusia, kasihanilah diri-diri kalian. "Innakum laisa tad'una asamma wala ghaibah." Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa, tidak sedang menyeru zat yang tuli lagi jauh. "Innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum." Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar dan dekat, dan dia selalu bersama kalian. Yani ilmu dan pengawasannya selalu bersama kalian. Jadi tidak perlu mengeraskan suara. Adapun dari sisi suara wanita itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah wanita itu menundukkan ucapannya. Ini ucapan, yakni suara yang mendayu-dayu. Ini dilarang. Sehingga berkeinginanlah orang yang di hatinya ada penyakit. Jadi, di antara bentuk hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan adalah suara wanita. Yang telah dimaklumi, suara wanita terkadang itu walaupun dia sudah berusaha ya, untuk tidak membuat suaranya itu menggoda, tapi memang suaranya sudah memang bagus, ya, sehingga bisa menggoda ya, laki-laki. Taib. Kata teman saya yang pernah kerja di Saudi, katanya kalau ada habis kematian, masyarakat di sana mereka kumpul-kumpul, makan-makan pada malam harinya sampai 3 hari. Dan katanya para syekh juga. Dan katanya hampir pada setiap tempat seperti itu, hanya bedanya mereka tidak tahlilan. Apakah mereka dari Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah? Ya. Mereka itu dari Syiah. Ya. Mereka itu adalah orang-orang Syiah. Ya. Dan kita tidak melihat dia ada di negeri mana. Apakah di Saudi, atau di Iran, atau di Indonesia. Kalau salah, kita katakan salah. Dan ulama Saudi sendiri, dalam ketetapan resmi, dalam fatwa resmi, itu melarang. Ya, seperti dijelaskan dalam fatwa lajna da'imah. Ya, komite tetap untuk fatwa, untuk kerajaan Saudi Arabia, itu melarang hal seperti ini. Ya, jadi yang menjadi acuan adalah ulamanya, bukan masyarakatnya. Masyarakat tentunya awam. Ya, sama seperti di Indonesia, banyak yang awam di sana juga. Iya. Walaupun dikatakan syekh, itu hanya penyebutan orang. Dan di Saudi itu atau di Arab, kalau dikatakan syekh, bukan berarti dia maksudnya dia ulama. Ya. Terkadang maksudnya dia seorang yang tua. Ya. Dikatakan syekh, orang tua dikatakan syekh. Walaupun dia bukan seorang ulama. Walaupun pada umumnya yang dimaksud syekh itu ulama. Namun terkadang yang mereka maksudkan itu adalah orang tua. Baik. Ini tidak benar berdasarkan hadis yang sahih. Dari Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan, "Kunna na'uddu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' inda ahli al-mayyit ba'da dafnihi wa sun'ahum lit-ta'am minan niyahah." Ya. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap kumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal setelah dia dikuburkan dan makan-makan di situ itu termasuk kategori meratapi mayit. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Wa akrahul ma'tam," dan aku tidak suka yang namanya makan-makan ya, di rumah orang yang meninggal dunia. Apa iya pada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh orang-orang Ansar dengan rebana dan kalimat tala al-badru alaina dan seterusnya, sebab yang tersebar di masyarakat begitu. Apakah ada riwayatnya? Ada riwayatnya tapi dhaif, ya, riwayat yang lemah sebagaimana dijelaskan Asy-Syaikh Al-Albani dalam sahih Sirah An-Nabawiyah. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Taib, orang tuaku telah menjual petai yang masih berada di atas pohon dengan harga yang sudah ditaksir oleh pembeli. Pada saat pembayaran, petai sudah tua, sebagian teks hilang. Taib, ini permasalahan ini, ya, kalau sudah tua dan sudah bisa dipanen, tidak ada lagi kemungkinan gagal, ya, pada umumnya ya, ya, walaupun kemungkinan gagal tetap saja ada tentunya, ya, kalau misalkan ada bencana dan sebagainya, ya. Namun pada umumnya kemungkinan gagal panen itu sudah tidak ada, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala, ya. Adapun kalau dia masih muda, ya, membeli buah yang masih di pohon dan dia masih muda dan belum jelas apakah panennya akan berhasil atau tidak, makanya diharamkan. Ini termasuk kategori bai'ul gharar, ya, jual beli gharar yang belum diketahui, ya, belum diketahui. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari jual beli yang tidak jelas seperti ini, belum jelas, belum diketahui. Ya, ini seperti seorang mengatakan saya jual burung ini, ya, yang lagi terbang, padahal belum tentu dia bisa tangkap. Ya. Atau saya jual ikan yang ada di kolam ini. Ya. Ini juga tidak boleh. Artinya belum jelas berapa ekor, ya, berapa banyak, berapa besarnya, ini juga tidak boleh. Tidak boleh jual beli yang belum jelas. Baik. Wallahu a'lam. Hamba Allah di Sudagaran. Ustaz, kata mereka ada dalilnya tentang orang mati. Apa benar? Maksudnya apa dalil tentang orang mati? Ya. Kalau maksudnya tahlilan, maka ini tidak benar. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan telah kita sebutkan tadi, ya, kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah orang yang mati termasuk kategori meratapi mayit. Dan dalam mazhab Syafi'i diharamkan. Baik. Ustaz, tolong jelaskan tentang wakaf. Misalnya ada seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pengurus masjid. Tetapi setelah pengurus itu wafat, tanah itu mau dijual masyarakat untuk renovasi masjid. Apakah boleh tanah wakaf itu diperjualbelikan atau harus diberikan pada pengurus berikutnya? Terima kasih dari pendengar setia RDS di Bojong Mengger Ciamis. Taib. Kalau wakaf itu untuk pengurus masjid, bukan untuk masjid, maka tidak boleh. Harus diwariskan oleh ahli warisnya. Kalau di sini katakan untuk pengurus masjid. Kalau dia serahkan untuk pengurus masjid, maka itu hak pengurus itu. Kalau dia meninggal, diserahkan kepada ahli warisnya. Tapi kalau wakaf itu untuk masjid, kemudian dilihat ada maslahat untuk menjualnya demi renovasi masjid, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Taib. Ayahku dulu kerja di hutan pinus milik negara sebagai penyadap. Waktu penjualan getah, setiap 120 kg getah ditambah curangan 10 kg air. Itu dilakukan selama 4 tahun dan sekarang beliau tinggalkan. Tapi bagaimana dengan tanah dan cicilan motor, peralatan kerja dan lainnya yang dibeli dari hasil itu, apakah boleh digunakan? Pertanyaan serupa pernah ditanyakan kepada Al-Lajna Ad-Da'imah, lalu jawabannya diperkirakan. Ya. Diperkirakan kira-kira berapa persen, ya, harta yang berasal dari uang yang haram, lalu itu dikeluarkan, ya, diserahkan atau disedekahkan. Ya. Tapi, artinya kalau perkiraannya semua, ya, tapi ini tentunya tidak semua, ya, karena tidak semua, ya, dari harta itu, dari getah yang dijual itu yang merupakan curangan. Ya. Tapi, jadi diperkirakan, ya, berapa persen, ya, kira-kira yang didapatkan dari uang yang haram lalu disedekahkan. Wallahu a'lam. Ya. Kenapa nikah siri tidak melaporkan pada petugas termasuk dosa? Apakah sah menurut agama? Termasuk dosa karena menyelisihi aturan pemerintah. Adapun sah menurut agama atau tidak, hukumnya sah. kalau terpenuhi syarat-syarat sahnya, yaitu adanya dua orang saksi dan adanya wali dan dua orang saksi dan diridhoi oleh kedua mempelai. Iya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi syaih bila illa bi waliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali, yakni ridho wali tersebut dan dua orang saksi. Iya. Ini sah menurut agama. Namun di satu sisi berdosa, kenapa? Karena menyelisih aturan pemerintah kaum muslimin. Aturan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya. Taib. Bagaimana kalau saya lapar sekali atau ketika waktu kenyang sekali kemudian bersenggama dengan istri? Katanya berbahaya terhadap kesehatan. Yang saya tanyakan, bagaimana pandangan syari atas hal itu? Kalau masalah kesehatan nanti ditanyakan pada hari Rabu pada Dr. Ade Kurniawan hafizahullahu taala. Tapi kalau dalam pandangan syar'i, kalau memang tidak berbahaya, maka tidak mengapa insyaallah taala. Ya. Tidak mengapa, tidak ada larangan. Dan bagaimana adab bersenggama terhadap istri yang syar'i? Ada bersenggama dengan doa, kemudian dengan cara apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Ya, istri-istri kalian adalah ladang bercocok kalian, ya. Maka datangilah istri-istri kalian bagaimanapun, ya, kalian mau, ya, sepanjang di tempatnya, ya, yakni di kemaluannya, ya, bukan di duburnya, ya, atau sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saya mau tanya, pernah bermain-bermain dengan ayat Al-Quran, tapi waktu itu saya belum tahu dosa bermain-main dengan ayat Al-Quran itu mengeluarkan dari keislaman. Apakah ada taubat bagi saya? Taubat itu ada bagi setiap hamba sepanjang dia belum, ya, sekarat, ya, belum sekarat. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat setiap hamba selama dia belum sekarat. Ya, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang di dalam kisah asbabun nuzul turunnya ayat Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasta'dirun tastahzi'un la ta'taziru qad kafara La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, tidak usah kalian meminta maaf atau mencari-cari alasan kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya. Meminta maaf di sini bukan maksudnya mereka mau bertobat, ya. Tapi mereka mau jelaskan sebenarnya kita cuma main-main, enggak sungguh-sungguh. Bukan hanya mereka mau bertobat. Ya. Jadi tobat itu tetap. Ya. Tobat itu tetap diterima, ya, bagi siapa dari siapa saja yang sungguh-sungguh tobatnya sesuai dengan syarat-syarat tobat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu diantaranya menyesal dan bertobat karena Allah dan meninggalkan dosa tersebut dan bertekad tidak akan mengulangi dosa itu di masa depan dan dilakukan pada waktunya, yaitu sebelum matahari terbit dari barat atau sebelum kematian datang menjemput. Baik, bagaimana cara berdoa pada orang yang sakit? Apakah orangnya dipegang sambil didoakan atau sambil berdiri saja di depannya? Dipegang di tempat yang sakit, ya, ini termasuk disunnahkan, ya, seperti dari Al-Ath Al-Thaqafi radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim bahwasannya beliau itu satu hari pernah mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit yang dirasakan semenjak dia masuk Islam, ya, barangkali ini dari syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Du' yadaka 'ala alladhi ta'allama fi jasadika." Letakkan tanganmu pada tempat yang sakit pada badanmu. "Wa qul bismillah thalasan." Lalu ucapkan bismillah 3 kali. Ucapkan bismillah 3 kali. "Wa qul sab' marat." Setelah itu, ucapkan 7 kali "A'udzu bi'izzatillahi." A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari apa yang aku, dari penyakit yang aku derita ini dan aku khawatirkan. Taib, atau dalam lafaz a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini dibaca ya. Pertama bismillah 3 kali, lalu dibaca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan Allah dan dengan kekuasaannya dari penyakit yang aku derita ini dan dari apa yang aku khawatirkan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini termasuk yang disunnahkan yang kita baca ya, ketika kita ditimpa satu penyakit. Iya. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum bisa kita jawab. Insyaallah ta'ala akan kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pendengar radio Salafiyah tentang penjelasan tentang bab firman Allah SWT. Falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallah amma yushirkun. Dan telah disebutkan tentang bentuk-bentuk syirikan dalam hal anugerah Allah SWT dalam bentuk anugerah seorang anak, dan juga telah dijawab pula pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Kemudian pendengar radio Salafiyah bisa mengajukan pertanyaan kembali ke nomor 085-2233-00595. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah besok bisa dilanjutkan kembali taklim kajian bila subuh. Dan akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.